Pugangalaira tay apostel tipu balu. Si Saulus leu pasese kabagania aramateyake Stefanus. Nya leu nek gogonia bara pangukuran simapali kapaamian ka Yerusalem. Pusaburangan sangam berida kasangaliot tobo Yudea samba Samaria legena le tay apostel. Alarangan tubur Stefanus sia simatopit ratiake erangan nia samba rasoibinia simakope. Si Saulus geti riu-riu le ipakata ipaamian einia kasenen lalep girit nangan sia temanteus samba tenanalep masikau sia kapenjara. Oto sia si pusasabu, ei sia masih gejengi sangaliol lagai pagalu masih paarep katuareman si Maeru. Si Filipus geti kainan lagai Samaria le ayei sege ake nangan kamatada seda pagalajat Kristus. Kele ararep ngantoman Filipus samba arai coki seyet sigalainia, kere bagada sangam berida masih lelek ngake siniboinia. Aipoi maigi sia pinasai leusanitu, abelangan ket satsikatai katu Buddha, samba mugere sabeu nganga, maigi sia sima sakit, samba sima jegeu ayaleake. Maangkat nangan bagada sima kope kalagai nenda. Kalagai nenda, aisara sirimanua sipuoni si Simon, maujungan aigalai kiseyet bagada tai Samaria kalulut tawania, samba ikau tubunia sirimanua taanai siailinia. Sangambiri sirimanua tai goiso sama sabeu masitutnia kuarangan. Sirimanua nene te ron teka manua onyakenen ron sabeu. Maujungan poi IPP ake sia kalulut tawania, ia te ratutun ake nia. Tapoi kele arakatonemi ngantoman Filipus pagalayat purimata teka manua, samba pagalayat oni Yesus Kristus, bai liu turau sia, tai manteus samba tena nalep. Samba si Simon leu muto nembaga, lepa ai turau nia, tutnangan si Filipus. Ico ai coki seyet samba kerek sabeu, tena le kisei kabagania. Kele ara arep nia tai apostel ka Yerusalem, aala ratai Samaria tiboye teka manua, konia kerangan si Petrus samba si Yohanes mekasia. Sege sia seda tai apostel, panindorangan bule rasilo ketsar si punenan tai Samaria. Aipoi beri pesara sia sinopsop ketsar si punenan, sarat ka oning Yesus pele ai turau sia. Lepa tone make rangan kabera kau tera, sop-sop nangan katubuda ketsar si punenan. Kele aico si Simon kalulu tone make ra kabera tai apostel kau tera, ai sop-sop katubuda ketsar si punenan. Toto yake nangan katubuda bulagat kuanangan. Ake kam kaku kerek kele nene, bule kasei kurape, sop-sop nangan sia ketsat sipunenan. Kuanangan kamatania si Petrus. Malolo sengan tekeu samba bulagatnu. Kabagam lete, momoenu sakinia bulagat panguruat teka manua. Taanai rubeyat ele eneunu kabagat kelajet nene, taamaroi popoi patuatnu kamatat teka manua. Oto bawake patuatnu kajom nekne, samba panindo kai Tuhan, bule iape ake jod patuatnu nekne. Aipoi kuico patuatnu, kele lapegu simapongin le, samba aiserengan nekeu puka katai. Aliginangan nia si Simon kuanangan. Tidoake kamaku kai Tuhan, bu ibara katubukku kele siniboimui. Lepa aramune ngake, samba aratiboy tiboye Tuhan, tolisia ka Yerusalem, samba ka penungananda, rapa kakara katuareman si Maeru, kabagat magilagay ka Samaria. Lepa kuanangan malaikat Tuhan kay Filipus, surua ke ekew, kenan kaisit kayaman, kainungan ka Yerusalem, mei kakasa. Enungan nenda matangew, suru si Filipus enangan leuet. Ai saratai Ethiopia, pegawai rimata kandake rimata datai Ethiopia, si pasikeli sangamberi bibiletnia. Pegawai nekne amenia ka Yerusalem manindo. Kineneget ainia totoili mukereta, ai babasa surat Nabi Yesaya. Kuanangan ketsat kamatat Filipus, kenan taget nake kureta nenda. Pabalau nangan si Filipus, arep nangan ibasa surat Nabi Yesaya. Kuanangan si Filipus, nua gai leu si basam nene. Kuanangan. Kipa yo oi kua gai nia. Keta anai si pangan toman aku. Nak-nak-nangan si Filipus itu janang kakureta mukudu kabek-bek nia. Ruang surat si basania nek-nek lek. Kelek biri-biri si taruakenen kapasi jajakat lek nia. Kelek togat biri-biri si pumemeng-meng kamatat si penanapu bulu nia. Kisedate tai bubuka na ngangan nia. Rapaloloi sambaragalai si tai maroipo katubu nia. Kase siagai masinunuake muntogat nia. Atuala ampoi engan nia kapolak dene. Kuanangan pegawai tai Ethiopia kai Filipus. Kuapei, kase ititiboi sinabi nene. Pagalayat tubunia elek sabagai le ititiboi. Tada keknangan si Filipus masikoloake samba mubongin karuang nene. Isike ake kamatania katuareman si maeru pagalayat Yesus. Diruake rangan penungananda alirangan sara bagat oinan. Kuanangan si pegawai. Aikoi oinan, apangan le isa sailania turau aku? Kuanangan kamatania si Filipus. Ke matonim bagam si baraka sangal liot pa atuadnu momoi. Aleginangan nia. Matonim bagaku, Yesus Kristus ya te togat tai kamanua. Nyageti kuanangan ipuari kureta. Gorosok siar wada si Filipus sama si pegawai. Raut nangan nia si Filipus. Kele aratu sakai kaoinan, pabit nangan si Filipus ketsat Tuhan, tai cok nangan nia si pegawai tai Ethiopia. Riri wake nangan penunganan nia ka angkat baga. Si Filipus geti, agai nale ayan nia ka Asdod. Gejengi nangan sangadil lagai nenda, masih paarep katuareman si Meru, pan aili ka Kaisarea.